Mukhassis munfasil. Mukhassis munfasil adalah mukhassis yang berdiri sendiri. Mukhassis ini ada tiga macam: hissi, rasa atau indera, akal, dan syari' atau syariat. Contoh takhsis dengan hissi adalah firman Allah Ta'ala tentang angin yang menimpa kaum 'Ad, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 25. Menurut Hiss, angin tersebut tidak menghancurkan langit dan bumi. Contoh takhsis dengan akal adalah firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 16 dan Az-Zumar ayat 62. Menurut akal, bahwa zat Allah Ta'ala bukan makhluk. Ada ulama yang berpendapat bahwa sesuatu yang dikhususkan oleh his dan akal bukan termasuk perkara umum yang dikhususkan. Hal itu hanya termasuk sesuatu yang umum, tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang khusus, karena sesuatu yang dikhususkan itu pada awalnya tidak diinginkan oleh yang mengatakan dan juga yang diajak bicara. Ini merupakan hakikat dari sesuatu yang umum yang dimaksudkan kepada sesuatu yang khusus. Adapun takhsis dengan syariat, maka Alkitab dan As-Sunnah masing-masing dapat mengkhususkan dan dapat dikhususkan oleh ijma' dan qiyas. Contoh Alkitab yang juga dikhususkan oleh Alkitab adalah firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Ayat ini dikhususkan oleh firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'tadunaha. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 49. Contoh Alkitab yang dikhususkan oleh As-Sunnah adalah ayat-ayat tentang warisan. Misalnya firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan ayat sejenis. Ayat ini dikhususkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslima. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Contoh Alkitab yang dikhususkan oleh ijma adalah firman Allah Ta'ala, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, menuduh mereka berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka yang menuduh itu 80 kali cambukan. Quran Surat An-Nur ayat 4. Ayat ini dikhususkan oleh ijma' bahwa budak yang menuduh perempuan yang beriman melakukan zina dihukum cambuk sebanyak 40 kali. Demikian, inilah yang dijadikan contoh oleh banyak ahli usul atau usuliyun. Namun dalam hal ini masih butuh penelitian lebih lanjut, karena adanya perbedaan pendapat dalam hal tersebut. Saya sendiri maksudnya Syekh Utsaimin tidak menemukan contoh yang sahih. Contoh Alkitab yang dikhususkan oleh kias adalah firman Allah Ta'ala, Az-zaniyatu wa-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan. Quran Surat An-Nur ayat 2. Ayat ini dikhususkan oleh kias bahwa seorang budak laki-laki yang berzina dengan budak perempuan mendapat hukuman setengahnya dan cukup hanya dicambuk 50 kali menurut pendapat yang masyhur. Contoh as-sunnah yang dikhususkan oleh Alkitab adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Aku diperintahkan supaya memerangi umat manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hadis ini dikhususkan oleh firman Allah Ta'ala, Qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Quran Surat At-Taubah ayat 29. Contoh as-sunnah yang dikhususkan oleh as-sunnah adalah sabda beliau SAW, Fima saqotis sama ul usyru. Tanaman yang diairi oleh air hujan, zakatnya 1/10. Hadis ini dikhususkan oleh sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsati au sukin sadaqatun. Hasil tanaman yang kurang dari 5 wasak tidak wajib dikeluarkan zakatnya. 1 wasak sama dengan 60 sok. Jadi 5 wasak sama dengan 300 sok. Jika 1 sok kurang lebih sama dengan 2,5 sampai 3 kg. Berarti 5 wasak kurang lebih setara dengan 700 kg sampai 900 kg. Saya, yakni Syekh Utsaimin, tidak menemukan contoh as-sunnah yang dikhususkan oleh ijma'. Adapun contoh as-sunnah yang dikhususkan oleh qiyas adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Al-bikru bil bikri jal dumi atin wa taghribu amin. Perjaka yang berzina dengan gadis dihukum cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hadis ini dikhususkan oleh kias bahwa seorang budak laki-laki yang berzina dengan budak wanita mendapat hukuman setengahnya dan cukup dicambuk sebanyak 50 kali menurut pendapat yang masyhur.